Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la sharika lah. Wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayatuhal ahibbah rahimakumullah, pembahasan terakhir yang kita sebutkan adalah seputar ad-dukhul ala as-salatin, permasalahan tentang seorang alim yang dia masuk atau dekat dengan penguasa. Maka di dalam permasalahan ini telah dinukilkan dari salaf, bahkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang dibencinya perkara tersebut, khaufan minal fitnah, dalam rangka takut untuk terjerumus ke dalam fitnah. Seorang alim yang dekat dengan penguasa, dan keadaan penguasa itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau dia bertemu dengan penguasa yang tidak baik, kemudian dia dekat dengannya, dikhawatirkan dia tidak bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di sisinya. Dan permasalahan ini sebagaimana yang disebutkan adalah seseorang menimbang, kalau dirinya merasa lemah atau tidak mampu untuk dekat masuk kepada penguasa, memberikan nasihat kepadanya, atau bahkan takut terfitnah, tidak bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka hendaklah dia menjauhi. Akan tetapi kalau dia melihat dirinya mampu, bisa memberikan nasihat dan masukan yang baik kepada para penguasa, maka hendaklah dia lakukan. Sebagaimana hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau pernah ditanya, ayul jihadi afdal, wahai Rasulullah, jihad apa yang paling utama? Nabi menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah menegakkan kalimat hak, perkataan yang benar di sisi penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Di dalam riwayat lain disebutkan, kalimatu adlin inda sultanin jair, menegakkan kalimat yang adil di sisi penguasa yang jahat. Nah, maka ini adalah keutamaan. Nabi mengatakan ini seutama-utama jihad. Kemudian kembali melanjutkan, masih dalam permasalahan cinta terhadap kemuliaan dan kedudukan, mencari kedudukan dan kemuliaan dengan mengorbankan agama, dengan menggunakan amalan-amalan dan ilmu yang dia miliki. Antara permasalahan yang telah disebutkan oleh al-muallif dalam bab ini, yaitu mencari kedudukan dan kemuliaan dengan amalan, dengan ilmu, telah beliau sebutkan diantaranya adalah al-jur'ah al-futhiya, berani berfatwa, banyak berfatwa. Nah, kemudian juga dekat dengan penguasa. Beliau akan melanjutkan contoh-contohnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa ma kufita 'anil mas'alati wal futya faktanim dzalik. Masih dalam pembahasan ini, maka apabila engkau telah dicukupkan dari pertanyaan, dari permasalahan, dan dari fatwa. Artinya ada orang lain yang bisa menghandle atau menjawab pertanyaan tersebut, bisa memberikan fatwa selain kita, ya, selain seorang alim. Faqtanim dzalik, nah, maka hargailah itu. Artinya merasa beruntunglah pertanyaan, permasalahan atau fatwa tersebut tidak ditujukan kepada kita. Wala tunafishum, dan jangan sekali-kali engkau menyaingi mereka. Artinya ketika didapati seorang alim menjadi tempat rujukan permasalahan, fatwa, kemudian dia juga menjadikan dirinya sebagai tempat rujukan, fatwa, ya, si alim fulan mengeluarkan fatwa, dia juga ikut mengeluarkan fatwa, tidak. Kufid, engkau telah dicukupkan, ya, merasa beruntunglah engkau. Qala wa iyyaka an takuna mimman yuhibbu an yu'mala biqawlihi aw yunshar qawluhu aw yusma' qawluhu. Hati-hati engkau. Janganlah engkau menjadi orang yang senang, cinta ucapannya itu dikerjakan, pendapatnya itu disebarkan, disebarluaskan. Ya. Oh, ini pendapat alim fulan, nah, ini pendapat dia, ini perkataannya. Atau didengarkan ucapannya, ya, ditaati. Faidatori kadzalika minhu urifa fihi. Sebenarnya kalau ditinggalkan pun akan diketahui. Artinya kalau memang itu pendapat dia, itu ucapan dia tanpa menyebutkan namanya, na'am, insya Allah akan diketahui. Hal ini seperti perkataan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk di antara para a'imah yang memiliki karangan yang banyak. Kitab-kitab karangan beliau sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dalam satu permasalahan bahkan Al-Imam Syafi'i di antara kitabnya dikenal sebagai pembuka. Artinya kitab yang pertama kali mengumpulkan permasalahan tersebut. Para ulama menyebutkan kitab yang paling pertama kali membahas tentang permasalahan usul, usul fikih, itu adalah kitabnya Al-Imam Syafi'i, kitab Al-Umm. Afwan, kitab Ar-Risalah. Ya, inilah kitab yang paling pertama kali membahas kitab usul fikih. Walaupun di dalam kitab Ar-Risalah itu masih tercampur pembahasan, ada pembahasan hadis, mustalah, ada pembahasan tafsir dan yang selainnya. Nah. Dan Al-Imam Syafi'i tidak berbangga dikenal namanya di dalam kitab-kitab tersebut. Disebutkan di dalam disebutkan oleh Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ucapan beliau, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma nadhartu ahadan qattu 'ala al-ghalabah. Ma nadhartu ahadan qattu 'ala al-ghalabah." Aku tidak pernah mendebat satu orang pun dengan tujuan untuk mengalahkannya. Ya. Wa biwuddi anna jami'al khalqi ta'allamu hadzal kitab wa la yunsaba ilayya syai'un minhu. Wa biwuddi, dan merupakan kecintaan bagiku, aku suka seluruh makhluk, seluruh manusia, mereka mempelajari kitab ini, yakni kutubah, kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. saya senang seluruh makhluk itu manusia mereka mempelajari kitab-kitab karanganku. Dan tidak perlu dinisbatkan namaku sedikit pun darinya. Ya. Artinya biarlah manusia mengambil faedah dari karangan-karangan beliau. Akan tetapi tidak perlu dinisbatkan, oh ini karangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau telah berjasa dengan jasa yang besar dalam kitab-kitabnya. Beliau tidak mengharapkan demikian. Nah, tidak hubbu syuhrah. Tidak senang menjadi masyhur, ya, dikenal namanya. Nah, qala wa iyyaka wa hubbu ri'asah, beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan, wa iyyaka wa hubbu ri'asah. Fa inna ar-rajulu yakunu hubbu ri'asah ahabba ilaihi min adh-dhahabi wal fiddah. Hati-hati kalian dengan cinta kepemimpinan. Terkadang seseorang itu terhadap cinta kepemimpinan itu lebih dia sukai, lebih dia cintai daripada emas dan perak. Naam, ini waqi, ini yang terjadi, benar. Terkadang seseorang itu ingin menjadi terkenal, punya kedudukan, ya, menjadi seorang pemimpin, dan dia mengeluarkan harta, mengeluarkan emas, mengeluarkan perak, harta yang sangat banyak, ya, demi menjadi orang yang nomor satu, ya, terpilih menjadi pemimpin. Kedudukan kepemimpinan itu lebih dia cintai daripada emas dan perak. Wa huwa babun ghamidun daqiqun hafi la yubsiruhu ila al-basir min al-ulama is-samasirah. Permasalahan ini adalah permasalahan yang rumit, permasalahan yang rinci, permasalahan yang samar, ya. Ini menyangkut niatan-niatan seseorang. Tidaklah diketahui kecuali oleh para ulama yang berilmu, yang samasirah. Al-ulama as-samasirah maksudnya ulama al-huzzaq, yang mereka memiliki pengalaman ilmu, ya, dalam permasalahan ini. Al-mutabassir fil umur, mereka yang mendalami perkara-perkara. Fatafaqat biqalbin wa amal biniyatin wa alam annahu qaddana minan nasi amrun yashtahi ar-rajulu an yamut wassalama. Nasihat beliau, maka cermatilah dengan hati kalian, amalkanlah dengan niat, yakni niat yang ikhlas dalam permasalahan ini. Ketahuilah telah datang, telah dekat suatu perkara bagi manusia. Seseorang itu lebih suka, lebih memilih mati dalam keadaan selamat. Artinya kita ini dihadapkan dengan suatu zaman yang begitu banyak fitnah. Seseorang itu mati, meninggal dalam keadaan selamat daripada hidup, itu lebih disukai, ya. Ini mengisyaratkan kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Kata Nabi, tidaklah tegak hari kiamat sampai seseorang itu melewati kuburan orang lain, dia mengatakan, duhai kiranya aku menempati posisinya. Ya. Dia berharap dialah yang ada di dalam kubur tersebut. Dalam keadaan begitu beratnya fitnah dan ujian di masa itu. Ya. Nah. Kita berlindung dari fitnah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam di antara doa beliau, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Beliau bermohon, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau ya Allah menginginkan fitnah di kalangan hamba-hambamu, yang engkau memberikan ujian dan cobaan kepada mereka, faqbidni ilaik, ambillah jiwaku kepadamu, ya, ambillah jiwaku kepadamu, ghairu maftun, dalam keadaan aku tidak terfitnah. Tsumma qala rahimahullah, wa min hadzal babi aidan, contoh juga di dalam permasalahan ini, karahatu an yujhira al-insanu nafsahu lin-nas bil ilmi waz-zuhdi wad-din. Dibencinya seseorang itu memasyhurkan, menampakkan kepada manusia ilmu yang dimilikinya, sikap zuhud dan agama yang dia miliki. Au bi izharil amali wal aqwali wal karamat. Dibenci juga dia untuk menampakkan amalan-amalannya, ucapan-ucapannya, dan kekeramatan, karomah, ya, yang dia miliki mungkin. Bisa begini, bisa begitu, ditampakkan kepada manusia supaya manusia itu mengenal si fulan ini wali, dia punya keramat, ya, punya kekeramatan, karomah, bisa begini, bisa begitu. Tujuannya apa? Qala liyuzaru wa tultamas barakatuhu wa du'auhu wa tuqabbal yaduhu wa huwa muhibbun lidzalika wa yuqimu alayhi wa yafrahu bihi aw yas'a fi asbabihi. Dia tampakkan kepada manusia amalannya, ucapannya, ya, ilmunya, sikap zuhudnya, agamanya, bahkan mungkin karomah yang dia miliki, supaya itu, supaya dia didatangi, diziarahi, ya, orang-orang itu mengambil berkahnya, mencium tangannya. Naam, ya, datang mencium tangannya, ngambil barokahnya, ya, dalam keadaan dia senang, dia gembira orang-orang melakukan demikian. Kalaupun tidak bisa mendapatkan hal tersebut, yas'a fi asbabihi, dia mengusahakan sebab-sebabnya, ya, dia berusaha. Wa min huna kana salafus salih yakrahuna syuhrah ghayatal karahah. Kemudian setelah beliau menyebutkan contoh ini, permasalahan ini, permasalahan hubbu syuhrah, seseorang itu senang dikenal, ya, menjadi masyhur, didatangi, dikunjungi, dimintai barokahnya, dimintai doanya, ya, tolong ya Syekh, doakan saya demikian demikian. Wah, senang dia. Nah, beliau mulai menyebutkan contoh sikap salaf. Siapa yang tidak kenal keilmuan salaf? Siapa yang tidak tahu karomah-karomah yang dimiliki oleh para salaf? Ya. Siapa yang tidak pernah mendengar sikap zuhudnya para salaf? Akan tetapi walaupun demikian, sifat ini, hubbu syuhrah, itu sangat jauh dari mereka. Beliau akan menyebutkan contoh-contohnya. Para salafus soleh, mereka itu sangat membenci asyuhrah, membenci mereka itu dikenal, ya, tidak suka namanya itu dikenal. Minhum Ayyub wa Nakhai wa Sufyan wa Ahmad wa ghairuhum minal ulama'i rabbaniyin. Beliau menyebutkan beberapa nama, ini contoh saja. Di antaranya adalah Ayyub, Ayyub As-Sikhtiyani. Disebutkan dalam sirah beliau, di dalam Syiar Alam An-Nubala, demikian pula disebutkan dalam At-Tabaqatul Kubra dari Ibnu Sa'ad, perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kunna nadkhulu ala Ayyub as-Sikhtiyani. Fa idza dzakarna lahu haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baka hatta narhamahu." Al-Imam Malik bersama yang lainnya dari kalangan para sahabat beliau biasa menziarahi para ulama. Naam. Ketika itu beliau menziarahi Ayyub as-Sikhtiyani. Ketika disebutkan di hadapan Ayyub hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Kata Al-Imam Malik, "Hatta narhamahu," sampai-sampai kami itu apa namanya? Merahmati dia, artinya sudahlah, jangan menangis, seperti itu. Nah, artinya begitu tawadhu'nya beliau dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan hadis beliau itu ditujukan kepadanya, hadis Rasul ditujukan kepadanya. Nah, Wan-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, Was-Sufyan, demikian pula Sufyan. Apabila para ulama, sedikit faedah, menyebutkan kata Sufyan, Sufyan di sana ada dua yang masyhur dari kalangan para ulama, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Apabila para ulama menyebutkan nama Sufyan, maka yang diinginkan itu adalah Sufyan Ats-Tsauri, kalau tidak ada qarinah menunjukkan kepada yang lain. Naam. Ya. Sufyan Ats-Tsauri itu lebih masyhur daripada Ibnu Uyainah, walaupun Sufyan Ibnu Uyainah juga seorang imam kabir. Naam. Qala wa Ahmad wa ghairuhum, demikian pula Al-Imam Ahmad. Dan yang selainnya dari kalangan para ulama Ar-Rabbaniyin. Ini contoh-contoh di antara para ulama salaf yang tidak senang ilmunya diketahui, amalannya diketahui oleh orang-orang. Nah, disebutkan di dalam Hilyatul Awliya dari Mansur Ibnul Mu'tamir. Mansur Ibnul Mu'tamir, seorang alim, guru dari kalangan para sebagian para ulama. Beliau ini adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Beliau itu diketahui berpuasa selama 60 tahun. Ya. Ini yani suka mengerjakan puasa sunnah selama 60 tahun. Ya. Nah. Yaqumu lailaha wa yasumu naharaha. Pada malam hari salat malam, siang hari berpuasa. Naam. Terkadang sholat malam itu sering apa namanya, sering didapati beliau menangis. Tetapi beliau tidak ingin menampakkan kepada manusia. Bayangkan berpuasa selama 60 tahun. Berpuasa selama 60 tahun. Ya. Orang akan melihat pasti. Iya kan? Ini orang suka berpuasa. Yang namanya orang berpuasa kelihatan lemes. Nah, wajahnya pucat, ya. Bibirnya kering mungkin kan, seperti itu. Sering sholat malam, matanya itu mungkin apa namanya sayu gitu ya, seperti lebam. Naam. Tetapi beliau berusaha untuk tidak menampakkannya. Ya. Dinukilkan dari beliau itu, beliau suka ketika keluar pada siang hari suka memakai celak mata, artinya supaya tidak diketahui matanya ini apa namanya, seperti orang yang bangun semalaman untuk beribadah. Rambutnya dikasih minyak supaya kelihatan segar, demikian pula bibirnya supaya tidak kelihatan kering. Ini contoh saja di antara perbuatan para ulama. Tidak suka dilihat amalannya. Qala wa kadzalika al-Fudhail wa Dawud at-Ta'i wa ghairuhuma min az-Zuhad wal 'Arifin. Kemudian beliau menyebutkan para ulama yang lain, walaupun ini tingkatannya mungkin di bawah dari nama-nama yang kita sebutkan pertama, seperti Al-Fudhail ibn Iyad. Juga seorang alim kabir. Ya. Beliau murid dari Mansur Ibnul Mu'tamir yang kita sebutkan tadi. Demikian pula Dawud At-Ta'i dan yang selainnya dari para ulama ahli zuhud dan orang-orang yang bijaksana. Qala wa kanu yadhummuna anfusahum ghayatadh dham wa yasturuna a'malahum ghayatas satr. Para ulama ini yang kita sebutkan di antara contoh-contoh namanya, mereka menghinakan diri mereka sendiri. Ya. Artinya tidak membuat kelihatan tinggi di hadapan manusia, utama di hadapan manusia, tidak. Yasturuna a'malahum ghayatas satr, sangat-sangat menutup, menyembunyikan amalan-amalan mereka. Disebutkan qala dakhala rajulun ala Dawuda At-Ta'i rahimahullah fasa'alahu ma ja'a bihi. Ada seseorang datang kepada Daud At-Ta'i rahimahullah. Naam. Kemudian dia bertanya, ma ja'a bihi? Daud bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu datang? Naam. Apa yang membawamu kemari? Faqala ji'tu azuruk. Orang tadi berkata, saya datang untuk menziarahi engkau. Ya. Biasalah apa namanya adat para thalabatul ilm, kebiasaan para penuntut ilmu. Ya, mereka senang berziarah, mendatangi para ulama, alim yang ada di negeri ini, di negeri itu, di tempat ini, di tempat itu. Nah, kalau seperti kita misalnya ziarah ke Marrakesh, ya. Marrakesh Ahli Sunnah se-Indonesia misalnya, datang ke markas yang ada di Kalimantan sebelah utara mungkin, atau sebelah selatan, atau di Pulau Jawa, atau di Sulawesi. Berziarah. Datanglah orang ini kepada Daud At-Ta'i. Ditanya, apa yang membawamu kemari? Saya datang untuk menziarahimu. Daud mengatakan, ama anta faqad asabta khairan haitsu zurta fillah. Adapun engkau, perbuatanmu ini telah mencocoki kebaikan. Perbuatanmu benar. Ya. Engkau menziarahi karena Allah. Di sana ada keutamaan saling menziarahi, ya. Karena Allah tanpa ada tujuan duniawi atau tujuan-tujuan yang lainnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sahih bahwa ziarah fillah ini termasuk sebab di antara sebab-sebab Allah memberikan kecintaannya kepada seorang hamba. Dikisahkan seorang laki-laki, dia menziarahi saudaranya di tempat yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, di dalam hadis tersebut disebutkan Allah mengutus seorang malaikat, ya, untuk mendatangi dia. Malaikat bertanya kepada orang tersebut, yakni malaikat datang dalam bentuk manusia. Bertanya malaikat tersebut, aina turid? Hendak kemana engkau? Nah, dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhihi alqaryah. Saya ingin datang mendatangi saudara saya di kampung ini. Malaikat tadi bertanya lagi, halaka min ni'matin tarubuh alaih. Apakah kamu itu menginginkan untuk mendapatkan suatu kenikmatan? Yani apakah ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan yang kamu harapkan dari dia? Ya. Artinya buat apa kamu ziarahi dia? Buat apa kamu datangi dia? Ya. Ada kebutuhan atau sesuatu mungkin? Nah. Maka orang tadi mengatakan, "La, tidak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah." Hanya saja yang mendorong saya untuk mendatangi dia, menziarahi dia, karena saya mencintai dia, karena Allah. Nah, maka malaikat tadi mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, wa anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk menghabarkan bahwa Allah itu mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Subhanallah. Dia mendapatkan predikat habib, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Ya. Maka Daud mengatakan, faqad asabta. Asabta khairan. Perbuatanmu ini memang mencocoki kebaikan, benar. Kamu telah menziarahi karena Allah. Akan tetapi kata Daud, walakin undur madza laqitu gadan idza qila li man anta hatta tuzar. Tapi kata Daud, ini mimba bi tawadhu, rendah dirinya beliau, rendah hatinya beliau. Beliau mengatakan, perbuatanmu memang benar. Akan tetapi lihatlah apa yang aku katakan nanti esok hari, maksudnya pada hari kiamat, ya. Ketika aku mendatangi Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku katakan ketika aku ditanya, "Man anta hatta tuzar?" Siapa kamu sampai kamu itu diziarahi? Ya. Minaz zuhadi anta? La wallah. Minal ubadi anta? La wallah. Minas solihina anta? La wallah. Apakah kamu ini termasuk orang yang ahli zuhud? Beliau mengatakan, tidak, demi Allah. Termasuk ubad, ahli ibadah? Tidak, demi Allah. Apakah kamu ini termasuk orang yang soleh sehingga engkau ini diziarahi? Tidak, wallah. Naam. Wa adada khisal al-khair ala hadzal wajh. Beliau menyebutkan beberapa kebaikan-kebaikan, ya, sebab-sebab kenapa diziarahi. Artinya beliau betul-betul rendah hati, ya. Siapa saya ini sampai saya diziarahi? Perbuatanmu memang benar menziarahi, tapi siapa saya? Kan seperti itu. Ya. Thumma ja'ala yuwabbihu nafsahu, kemudian beliau menjelekkan dirinya sendiri. Wa yaqulu ya Daud, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai Daud, kunta fi syabibati fasiqan, falamma syibta sirta mura'iyan, wal mura'i asyarru minal fasiq. Duhai Daud, engkau ini ketika muda, kamu ini orang fasik. Ketika kamu sudah tua, kamu menjadi mura'i, orang yang melakukan riya, ya, pengen dipuji. Naam. Artinya beliau mengucapkan ucapan ini kepada dirinya sendiri. Ya wahai Daud, kamu waktu muda, ya, bukan siapa-siapa, kamu orang fasik. Ketika kamu sudah tua, kamu seperti ini, kamu mura'i, ya, ingin dilihat, ingin dipuji. Wal mura'i asyarru minal fasik. Orang yang riya itu lebih jelek daripada orang yang fasik. Riya termasuk kesyirikan. Nah, fasik, kefasikan dosa besar. Maka riya lebih jelek. Nah, artinya beliau mengisyaratkan, muda seperti itu ketika tua, tambah seperti itu lagi. Nah, tapi yang beliau katakan ini mimbabi tawadu, ya. Ketawaduan beliau, rendah hati beliau, naam, tidak ingin dikenal, ya. Dalam permasalahan ini, annasu bainal ifrat wa tafrit. Manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang ifrat, ada yang gulu, naam, berlebih-lebihan, artinya dalam menjelekkan dirinya. Kemudian ada yang tafrid, ada yang bermudah-mudahan, senang dipuji. Nah. Dan dua-duanya tidak bagus. Al-ifrat, ghulu, tidak bagus. Ini berlebih-lebihan dalam menjelekkan dirinya sendiri. Kenapa tidak bagus? Ini akan mengantarkan dia kepada sikap al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, ya. Menjelekkan dirinya sampai dia menganggap, aduh, saya sudah enggak punya lagi harapan di hadapan Allah. Wa tafrid, bergampang-gampangan, memudah-mudahkan, juga ini akan mengantarkan kepada kejelekan. Ya. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Ya. Merasa aman dari berbuat dosa. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqnut min rahmatillahi illa dhalun." Tidaklah orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Naam. Ya. Ini peringatan bagi orang-orang yang ghulu, berlebih-lebihan. Demikian pula yang bermudah-mudahan, ya, suka diziarahi, suka dipuji, suka didatangi, suka ditanyai permasalahan. Nah, ini akan mendatangkan, akan menjatuhkan dia, menjerumuskan dia kepada sikap yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari perbuatan dosa, dan ini pun tercela. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Naam. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala melanjutkan, qala wa kana Muhammad ibn Wasi' yaqulu. Contoh yang berikutnya, ucapan Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, law anna lizzunubi raihatan mastata'a ahadun an yujalisani. Disebutkan oleh disebutkan di dalam Hilyatul Awliya perkataan Muhammad ibn Wasi', beliau mengatakan, law anna lizzunubi raihah, kalaulah dosa itu punya bau, mastata'a ahadun an yujalisani, niscaya tidak akan ada seseorang pun yang mampu duduk di sisiku. Naam. Walhamdulillah, di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah tidak menjadikan dosa itu punya bau. Ya. Nah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Al-Atahiyah di dalam qasidahnya di dalam Al-Urjuzah, lataffallahu bina anil khotoya la tafuh. Allah itu telah bersikap lemah lembut kepada kita, kasih sayang kepada kita, yang namanya kesalahan itu tidak memiliki aroma. Demikian pula Al-Qahtani Al-Andalusi di dalam qasidah beliau, wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani. Di dalam Nuniyahnya beliau mengatakan, demi Allah, kalaulah mereka itu mengetahui rahasiaku, niscaya mereka atau niscaya orang-orang yang bertemu denganku tidak akan mengucapkan salam kepadaku. Qala wa kana Ibrahimun Nakhai rahimahullah idza dakhala alaihi ahadun wa huwa yaqra'u fil mushaf ghatahu. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, demikian pula Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Ibrahim An-Nakhai, apabila ada seseorang yang datang kepadanya dalam keadaan beliau ini sedang membaca mushaf, membuka mushaf, membaca Al-Quran, beliau akan menutupnya, akan menyembunyikan mushaf tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya jangan dilihat beliau ini sedang membaca Al-Quran. Beliau menyembunyikan amalannya, kemudian membaca di dalam hatinya. Gak senang dilihat oleh orang lain sedang beramal, sedang membaca mushaf, ya. Nah, beliau lantas membaca dengan hafalannya. Di sini mengisyaratkan ada suatu faedah, mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan hafalan, ya. Perbuatan Ibrahim An-Nakhai ini menunjukkan di antara salah satu pendapat para ulama, dan ini yang masyhur, bahkan ini dirojihkan, membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih utama daripada membaca dengan hafalan. Walaupun membaca dengan hafalan itu terkadang lebih rajih, lebih utama di sebagian keadaan, terutama bagi para tulabul ilm yang mereka ingin menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Syahid dari apa yang dinukilkan ini adalah beliau menyembunyikan amalannya, tidak ingin dilihat orang sedang membaca Al-Quran. Qala wa kana Uwais rahimahullah wa ghayruhu min az-zuhad idza arafu fi makanin irtahalu anhu. Demikian pula Uwais rahimahullah, Uwais Al-Qarni, sayyidut tabi'in wa khairuhum, pemimpinnya para tabi'in dan orang terbaik dari generasi tabi'in yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uwais dan yang selainnya dari kalangan para ahli zuhud, kalangan para ulama, apabila manusia mengetahui mereka ada di suatu tempat, irtahalu anhu, mereka akan pindah. Jadi Uwais kalau diketahui banyak orang tahu, oh Uwais ada di kota ini, beliau akan pindah, menjauh. Wa kana katsirun minas salaf yakrahu an yutlaba minhu du'a wa yaqulu liman yas'aluhu du'a amini ana. Dan banyak dari kalangan para salaf, mereka membenci untuk dimintai doa. Wahai syekh, tolong doakan saya. Wahai fulan, tolong doakan saya. Engkau adalah orang yang memiliki keutamaan. Banyak para salaf membenci hal tersebut, tidak suka. Ketika dimintai doa, mereka mengatakan, amini ana, kamu minta doa dari saya. Ya ini siapa saya? Ya. Di dalam nuskhah yang lain disebutkan, ayu syai'in ana, saya ini siapa? Qala wa mimman ruwiya anhu dzalika Umar ibn al-Khattab wa Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Di antara yang diriwayatkan darinya, nah, perbuatan seperti ini adalah sahabat Umar ibn al-Khattab, demikian pula Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Walaupun Umar ibn al-Khattab juga pernah datang kepada Uwais al-Qarni, nama yang telah kita sebutkan tadi. Uwais datang, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang, ya, seorang sahabat yang mulia datang kepada seorang tabi'in, seorang tabi'i, Uwais al-Qarni. Umar meminta didoakan oleh Uwais, mintalah kepada Allah untuk mengampuni aku, istaghfirli, minta kepada Allah, tolong ampuni saya. Nah, Umar meminta kepada Uwais al-Qarni, dimintai doa. Nah, tidaklah yang mendasari perbuatan Umar ini kecuali memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna khayra tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayad." Sebaik-baik tabi'in Nabi yang memberikan rekomendasi adalah seseorang yang bernama Uwais dari Yaman. Ya. Beliau memiliki seorang ibu dan ada tanda belang di tubuhnya. Famurruhu falyastaghfirhu lakum. Perintahkanlah mereka untuk meminta ampun kepada Allah melalui Uwais. Ya. Qala wa kadzalika Malik ibn Dinar rahimahullah wa kana nakhai yaqrahu an yus'ala ad-du'a. Demikian pula dari Malik bin Dinar rahimahullah adalah An-Nakhai, beliau membenci untuk dimintai doa. Wa kataba rajulun ila Ahmad rahimahullah yas'aluhu du'a faqala idza da'auna nahnu li hadza faman yad'u lana. Demikian pula ada seseorang dinukilkan meminta kepada Al-Imam Ahmad untuk mendoakannya, maka Al-Imam Ahmad mengatakan, apabila kami berdoa untuk orang ini, maka siapakah yang akan berdoa untuk kami? Na'am. Ini diantara contoh-contoh tawadhu'nya para ulama dan jauhnya mereka dari sifat hubbu syuhrah. Naktafi bihadal qadar insyaallah. Kita cukupkan, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wafaqallahul jami' lima yuhibuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.